wis emang setelan purun. Programe Pak Andi Ahmad ayo didukung. Nandur telo neng galengan, yen iya kudu sing tenan, yen wis seneng ayo mlaku bebarengan ngan ngan ngan ngan. Pak Andi Ahmad pancen oke, ayo disengkuyung ben lakon garape. Pak Andi Ahmad pancen oke, muka-muka kasembatan penggayuwe. Nandur tomat akan di